السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. فما يستفاد من هذا الحديث؟ kalau gitu apa yang diambil dari hadis ini؟ استفدنا من هذا الحديث أولا النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. Itu jelas faedah pertama, larangan tiga jual beli ini atau tiga barter ini, mukhabarah dan muhaqalah dan muzabanah. Atsaniyah istafada min hadzal hadithi aidan istathna min al muzabanah al araya lil haja, dikecualikan dari muzabanah adalah al araya. Muzabanah ini khususnya pada kurma. Nanti akan dibahas. Dan sayangnya al-musannif rahimahullah menyelinginya dengan dua hadis. Hadis tentang larangan menjual belikan anjing, larangan membayar atau harganya pelacuran, demikian pula harganya perdukunan. Setelah itu baru pembahasan al-araya secara khusus pada bab al-araya. Sehingga tidak mengapa kita jeda sejenak dengan pembahasan lain. Baik. Yang ketiga, an-nahyu an hadhihi lima fiha min al-jahli bitasawil iwadain. Larangan dari tiga perkara ini atau tiga jual beli ini karena padanya ada al-jahlu bitasawi, ada kebodohan tidak diketahui tentang kesamaan takarannya antara al-iwadain. Iwadain yang ditukar, dua yang ditukar. Iwad itu pengganti. Al-iwadaini ar-ribawiyaini, dua yang ditukar yang dua-duanya ribawi, min jinsin wahid, dari satu jenis, maka secara syar'i tidak boleh ditukar kecuali mislan bimislin, waznan biwaznin. Harus sama timbangannya, harus sama ukurannya atau sama beratnya timbangannya. Yang kelima, istafadna aydan min hadal hadis, min babi awla yuhramul bayi' idza alima at-tafadul bainal 'iwadain. Lebih-lebih lagi, min babi aula, maknanya lebih-lebih lagi, kalau ternyata diketahui perbedaan antara keduanya. Baik. Yang dilarang menjual korma segar dengan korma kering. Mengapa tidak diketahui kesamaan takaran? Lebih-lebih lagi, menjual korma dengan korma, sama-sama korma kering, tetapi 1 kilo dengan 2 kilo. Tentunya lebih-lebih lagi. Artinya dengan dalil ini, boleh kita pakai untuk menunjukkan haramnya menukar korma dengan korma, kecuali harus sama setakaran. Tidak boleh 1 kilo dengan 2 kilo, atau 1 liter dengan 2 liter. Baik. Mengapa tidak boleh? Wal jahlu bidzalika yufdi bina ila riba. Karena kalau tidak diketahui jumlahnya, tidak diketahui takarannya, dikhawatirkan akan terjadi perbedaan dan akhirnya terjadi ribal fadl. Yang nomor empatnya, apalagi kalau benar-benar diketahui berbeda, maka tidak boleh. Yang kelima, annahyu an bai'is samar qabla budu'i salah li'amnil ahah wa qad la tu'manil ahah walakinnaha taqil fa ba'dun nakhli la tusibuhul ahah illa ba'da budu'i salahihi walakinnahu muta'arifun bainan nas annaha min dhamanil ba'i' hatta yakmul istiwa. Hatta yakmul istiwa. Yang kelima, larangan untuk menjual buah-buahan di pohonnya sebelum layak petik. Budu salah, sebelum tampak bagusnya buah itu. Li'amnil ahah, biasanya dengan alasan aman dari bahaya gangguan-gangguan. Ahah adalah gangguan-gangguan. Wa qad la tu'manul ahah walakinnaha taqil. Bisa jadi pula tidak aman dari ahah, tetapi dia taqil, akan menjadi lebih sedikit. Sekarang kelihatan banyak dibayar, tapi belum budu salah. Nanti ketika budu salah belum tentu segitu. Bisa jadi akan berkurang, jadi lebih sedikit. Fabadun nakhl la tusibuhu al'aha illa ba'da budu salahihi. Bahkan sebagian korma atau sebagian pohon korma tidak ditimpa ahah kecuali setelah masak. Walakinnahu muta'arifun bainan nas, tetapi itu sudah sama-sama diketahui di antara manusia bahwa itu tanggung jawab pembeli. Mengapa? Karena sudah masak. Kalau sudah dibeli, ya diambil. Mafhum. Kita akan bicara tentang kekhawatiran. Kalau masih belum budu salah, jangan dijual. Nanti kalau engkau menerima harganya, ternyata rusak kena penyakit, atau berkurang karena cuaca, rontok karena sesuatu perubahan yang drastis dari musimnya, maka engkau mengambil harga tadi dengan apa? Menghalalkan harta orang lain dengan apa? Kormanya hancur. Baik, sekarang pertanyaannya, biasanya pohon korma justru diserang oleh penganggu-penganggu, binatang-binatang atau hama ketika sudah mulai masak. ketika sudah mulai masak. Taib, justru datangnya perusak itu ketika sudah mulai memerah atau menguning atau sudah mulai masak. Iya, memang kita terima itu betul. Tetapi kalau sudah masak, ya salah siapa? Kenapa engkau tidak ambil? Paham ya? Kan engkau sudah bisa ngambil. Wahai pembeli, ini sudah saya jual pada kamu. Kenapa enggak diambil? Sampai datang perusak-perusak. Oleh karena itu, ta'arafa bainan nas, sudah sama-sama diketahui oleh manusia, annaha min dhamanil ba'i hatta yakmul istiwa, bahwasanya di bawah tanggung jawabnya penjual itu hanya sampai masak atau sampai menguning memerah. Itu tanggung jawab penjual. Kalau sudah memerah dan menguning, bukan tanggung jawab penjual lagi. Tanggung jawab pembeli. Kalau engkau turunkan kemarin, bisa toh? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham. Mafhum? Baik. Ini melengkapi yang kemarin saja. Yang selanjutnya, al-hadis at-tasi wal khamsun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-259. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang harganya anjing, maharnya pelacur, dan maharnya dukun. Apa itu hulwan? Sejenis mahar. Artinya pembayaran untuk dukun. Kalau pelacur biasa dikatakan dengan mahar bayarannya. Tapi kalau dukun apa bayarannya? Disebut apa? Di sini yang saya tahu mereka menyebutnya mahar juga. Yani dukun tadi akan berkata, ini bisa saya lakukan, tapi ada maharnya. Kamu harus memberikan sekian, sekian, sekian. Harus memberikan dalam bentuk seekor ayam, dalam bentuk apalagi. Mereka sebutnya dengan mahar. Ala kulli hal, hulwan dengan bidam al-ha itu dari kata halautuhu idza a'taituhu. Kalau aku berikan padanya, dikatakan dengan bahasa Arab halautuhu, ini aku berikan sesuatu padanya. Al-muhim, kalau kita terjemahkan bayaran mungkin lebih tepat. Berarti Rasulullah SAW melarang harganya anjing, maharnya pelacur, dan bayaran dukun-dukun. Kalimat mahar difathahkan pada ba al-muahadah, ini dengan satu titik, wa kasril ghain, dikasrahkan ghainnya, al-mu'jamah wa tasjidil ya, disebutkan al-baghi huwa fa'il bima'na fa'ilah, bifathil ba kemudian dikasrahkan ghain, baghi, baghi. Baik, huwa fa'il, wazannya wazan fa'il, tetapi maknanya fa'il atau fa'ilah, yaitu baghiyah wal bigha, maknanya adalah talab sesungguhnya asal katanya. Wa kasratu isti'malihi fil fasad, tetapi kebanyakan penggunaannya pada perkara yang rusak, perkara yang jelek. Jadi orang yang mencari sesuatu yang jelek dikatakan baghi. Baik. Nah, pelacur itu mencari sesuatu tetapi yang jelek. Barakallahu fikum. Maka dikatakan dengan baghi. Wa mahruha, sedangkan maharnya, ma tu'tahu 'ala zina. Maharnya adalah apa yang dibayarkan untuk zina. Sumiya mahran min babit tawassu', disebutkan dengan mahar atau dinamakan mahar min babit tawassu', dari bab perluasan kalimat mahar. Mahar itu kan asalnya menikahi seorang wanita dengan mahar. Tetapi kemudian bergeser maknanya kepada bayaran pelacur. Berarti perluasan makna dari kata mahar. Yang dibayarkan ketika nikah dengan mahar sekian, itu mahar yang asli. Tetapi kemudian bergeser-bergeser, maka kemudian bayaran pelacur pun diistilahkan dengan mahar. Barakallahu fikum. Sedangkan hulwan, bidhammil ha, masdar dari halautuhu idza a'taituhu. Apa yang diberikan kepada dukun-dukun. Qala fi fathil bari, berkata dalam fathul bari, wa asluhu minal halawah. Asal katanya dari halawah. Halawah sesuatu yang manis. Syabbaha bi syai'il hulu, diserupakan dengan sesuatu yang manis. Min haitsu innahu yu'khad sahlan bila masyaqqah. Kenapa diserupakan dengan yang manis? Karena di mana dia diambil dengan sahlan, diambil dengan mudah, bila masyaqqah, tanpa kesulitan. Dukun hanya menebak-nebak nasib seseorang, kemudian meminta bayaran besar, atau menjanjikan janji-janji palsu bahwa engkau akan begini, engkau akan begitu, kemudian meminta perkara yang besar. Itu hulwan. Wa ammal kahin fahuwa alladhi yadda'i ilma al-asya' al-mughayyabah al-mustaqbaliyah. Sedangkan kahin adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang gaib, yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang akan datang. Siapa jodoh saya? Dia akan menebak kamu jodohnya begini, begini, begini. Padahal seringkali mereka berkata dengan sesuatu yang samar, sehingga terkesan benar. Padahal perkara itu perkara yang umum sifatnya. Saya lihat di kuku, kamu jodohnya adalah seorang wanita. Ya jelas, kamu laki-laki yang datang, ya jodohnya pasti wanita. Wanita yang gampang menangis, ya umum. Ini kalimat-kalimat seperti itu, mereka ahlinya. Sehingga ketika dia mendapatkan jodohnya, iya persis seperti apa yang dikatakan padanya. Padahal dikatakan oleh dukun tadi perkara-perkara yang umum-umum saja. Barakallahu fikum, itu dukun-dukun. Kadang-kadang juga mereka memang mencari berita dari syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Satu kalimat dia dapatkan, dia akan tambah dengan 100 kedustaan. Maka yang semakna dengan kahin adalah arraf, dari kata arifah yang sok tahu, arraf. Wal munajjim, warrammal, semuanya adalah orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Hanya saja berbeda-beda dari sisi penamaannya. Pertama kahin, karena yang mereka lakukan adalah kahana, perdukunan dengan berbagai macam sesajen-sesajen, dengan dupa, dengan apa, itu kahana namanya. Kenapa dikatakan arraf? Karena sok tahu, dari kata arafa. Saya tahu ini, saya tahu siapa kamu, siapa tahu jodohnya, saya tahu siapa kamu nanti yang akan begini, siapa yang akan begitu, ila akhirnya. Munajjim, karena seringkali mereka memakai bintang-bintang. Lahirnya kamu di bintang apa ila akhirnya. Rammal, karena kadang mereka menulis-nulis di kerikil atau mempermainkan kerikil-kerikil. Sehingga dikatakan rammal. Kemudian kalian terjemahkan menjadi tukang ramal. Itu dari kata rammal. Wa nahwiha minal musya'wadzin wad-dajjali. Dan lain-lain dari penamaan-penamaan dukun, al-musya'wadin, ad-dajjalin, yang pendusta, dajjal dari kata kadzab, dajjalin ini kadzabin, Al-musyawadin yang melakukan hal-hal yang aneh. Baik, ini hadis yang ke-259. Larangan untuk mengambil keuntungan dari penjualan anjing sehingga dikatakan samanil kal. Larangan memperjualbelikan anjing. Demikian pula pelacuran. Keuntungan dari pelacuran juga haram. Demikian pula keuntungan dari perdukunan haram. Berarti kalau yang sebelumnya larangan-larangan itu berkait dengan sistem atau dengan bentuk jual belinya, tetapi kalau yang ini larangannya karena zat yang dijual adalah perkara yang tidak boleh dijual. Kedustaan tidak boleh dijual. Pelacuran juga demikian, na'udzubillah, zina tidak boleh dijual. Demikian pula anjing tidak boleh dijual. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala.